Suatu hari dikala saya masih belajar ngaji sore, saya ditanya oleh ustadz saya yang juga merupakan pakde saya, "Le, kamu percaya Allah berapa persen?" Saya kaget ditanya pertanyaan seperti itu yang secara refleks saya menjawab, 1000%. Lalu dia tanya, "Minta kepada Gusti Allah dalam doamu sekarang, minggu depan kamu punya uang 1 miliar, 1 miliar, bisa?" "Bisa pakde," begitu saya jawab cepat. Dan dia balik tanya lagi, "Yowes, berdoa sana, awas ya kalau kamu gak dapat 1 miliar minggu depan." Saya gamang mendengar kalimat terakhir itu, "Awas ya kalau tidak dapat uang 1 miliar itu." Kepala saya mikir kesana kemari, saya ini hanya anak SD, dari mana uang itu datang? Bagaimana uang itu datang? Saya pun tetap melaksanakan perintah yang pakde saya sarankan, yaitu berdoa. Namun logika saya terus bertanya. Seminggu kemudian pakde saya bertanya, "Mana uang 1 miliar kamu?" "Gak ada pakde." "Loh kenapa? Gusti Allah gak baik sama kamu, gak jawab doa kamu." Saya diam kemudian menjawab, "Gak ngerti pakde." Dia kemudian berkata, "Kalau kamu berdoa, kamu harus percaya 1000% dan kamu tidak boleh mengcancel doa kamu. Kalau itu kamu lakukan kemarin, 1 miliar itu pasti ada. Kamu pasti setelah berdoa, kamu berpikir, apa ya bisa, bagaimana caranya? Dan itulah pengensel doa. Bisakah percaya pada Gusti Allah itu 1000% seperti kata kamu? Ternyata kamu gak percaya 1000%. Buktinya kamu pertanyakan kekuasaan Gusti Allah. Ya gitu jadinya. Makanya Le, percaya itu segalanya. Itulah iman. Pelajaran itu sampai sekarang paling membekas yang diajarkan kepada saya tersebut. Dan sampai saat ini saya lakukan adalah saya tidak pernah mengcancel permintaan atau doa. Saya percaya 100% dan terus menjalani hidup tanpa banyak tanya. Kelihatannya sederhana langkah saya tersebut. Namun pasti banyak sahabat yang bertanya, bagaimana menghilangkan keraguan, bagaimana menghilangkan kebimbangan, dan pernyataan-pernyataan yang pesimis lainnya, yang semua itu manusiawi. Ada rumus yang diajarkan kepada saya untuk mengcancel semuanya yang tidak kita inginkan dan menjadi kekuatan yang produktif, lalu membangun kepercayaan yang bersih dan tulus sehingga menjadikan Anda atau kita manusia yang baru yang tak terhentikan suksesnya. Semua ini dijelaskan dalam video narasi Road to Billionaire secara gamblang dan solutif. Gunakan masa saat ini sebagai waktu untuk learn from home yang akan melejitkan potensi Anda menjadi yang terdepan dengan belajar melalui video asli yang menggunakan subliminal program. Metode ini telah diajarkan pada puluhan ribu orang dan terbukti berhasil. Saya secara pribadi salah satunya, di mana setidaknya saya menjalani kehidupan saya dengan sengaja, dengan alami, menyenangkan, dan ringan. Salam sukses buat Anda semua.